hujan raih entah kemana kejamu dari jangan kalah badai menerjang kalau masih bersemi di manakah hilangnya kalau pun sudah mati di mana pusaranya aman tiada indah lagi tanpa kau bunga desa hati tak ceria lagi tanpa kau bunga desa. Kalah badai menang malam masih bersemi. Di mana kau tinggalnya kalau pun sudah mati? Di mana pusarannya? Amban tiada indah.